Jadi tak beli cengkeh hehehe. Lagu ini saya persembahkan untuk orang tua saya. Semuanya semoga bisa meluapkan isi hati. Everybody jump!